إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita itu tentang pembahasan berikutnya dari apa namanya? Pembahasan berhubungan dengan pemahaman-pemahaman sekte-sekte di luar Ahlussunnah Jamaah terhadap tauhid asma sifat, dan juga termasuk berkenaan dengan membahas Syaikhul Islam Taimiyah di sini membahas lagi tingkat jauh atau persentase berapa jarak jauhnya atau berapa besarnya penyimpangan-penyimpangan dari setiap kelompok tersebut. Ya. Jadi akan disebutkan di sini nanti kelompok-kelompok pemahamannya dan seberapa jauh dia dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai kita pada ungkapan Syaikhul Islam Taimiyah, wa kana jahmun yanfis sifat. Jadi beliau ingin menyebutkan sekarang tentang beberapa kesesatan Jahm atau Jahm bin Safwan ini. Jahm bin Safwan sebenarnya telah kita jelaskan mengambil teori pemikirannya dari Ja'ad bin Dirham. Ya. Ja'ad bin Dirham ini yang pertama mencetuskan pemikiran yang dibawa oleh Jahm bin Safwan. Ja'ad bin Dirham mengingkari, di antara sifat Allah yang diingkari oleh dia adalah bahwa Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa, mengingkari sifat kalam bagi Allah, dan mengingkari bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Ini makalah inilah setelah dia diberi nasihat oleh para ulama dan kemudian ditegakkan hujah kepada dia, akhirnya seorang penguasa amir waktu itu Khalil Al-Qusari namanya menyembelihnya di pada hari raya Idul Adha. Hukuman bagi dia yang provokasi masyarakat untuk mengingkari sifat-sifat Allah. Setelah itu pemikiran ini dikembangkan oleh Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini tidak sampai di situ dia. Dia mengembangkan lagi teori ini lebih luas lagi. Maka Jahm itu atau Jahmiyah dinisbahkan, Jahmiyah itu nisbah kepada Jahm bin Safwan, memiliki tiga jimat. Jimat itu maksudnya tiga jim. Jahmiyah, Jabriyah, Murji'ah. Jadi Jahm bin Safwan dalam tauhid asma sifat mengingkari nama dan sifat Allah. Disebutlah dia Jahmiyah. Dalam masalah qadar atau dalam masalah iman, mereka mengatakan iman itu hanya sekedar di hati. Istilahnya jika orang mengakui tentang adanya pencipta alam bagi dia sudah mukmin. Itu yang kemarin kita sebutkan berbagai makna tauhid. Ya, bagi dia iman itu cukup ma'rifah, mengenal Allah. Nah, ini keyakinan Murji'ah. Jim yang kedua. Yang ketiga, dia ini dalam masalah iman kepada takdir baik dan buruk memahami Jabriyah. Jabriyah itu adalah menafikan bagi makhluk bahwa makhluk tidak punya kehendak dan tidak punya pilihan. Artinya makhluk ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keyakinannya Jahmiyah ini. Nah, di sini beliau menyebutkan wa kana jamyam fi sifat. Ini yang pertama. Jahm bin Safwan itu mengingkari sifat-sifat Allah. Dan sebagian syubhat dan hujahnya telah kita komentari kemarin atau malam tadi. Wa yaqulu bil jabr, dan ia berpendapat jabar-jabar ini maksudnya itu jabriyah tadi yang kita sebutkan. Ini maksud di sini jabriyah, yaitu bahwa makhluk tidak punya kehendak dan tidak punya pilihan. Maka semua perbuatan makhluk adalah perbuatan Allah. Sebetulnya kesimpulan dari pemikiran ini juga balik pada paham mengatakan, yaitu akidah wahdatul wujud. Allah menyatu dengan makhluk atau tidak ada yang wujud ini kecuali wujud Allah. Kenapa? Karena bagi dia semua perbuatan makhluk adalah perbuatan Allah. Semua aliran-aliran itu punya hujah. Ini sedikit saya komentari, kenapa? Karena ada sebagian dai mengatakan, oh mereka kan juga punya hujah, para ahli bidah itu punya hujah. Sehingga dia bingung di dalam sebuah ungkapannya, ketika dia telah membaca masalah yang 37 itu katanya dia bingung. Akhirnya dia sekarang ngumpul dengan orang-orang ahli bidah yang dasarnya dia bingung dalam celah membaca buku itu, karena tidak punya ilmu untuk menanggapi apa yang dibacanya, akhirnya bingung. Ya, dan dia sendiri mengatakan. Nah, kemudian dia katakan para pelaku-pelaku bid'ah juga punya hujah. Itu sudah lama, enggak perlu Anda bilang begitu. Jahmiyah punya hujah, orang Jabriyah punya hujah, orang Murji'ah punya hujah. Orang Syiah Rafidhah punya hujah, apapun sekte dan agamanya tetap punya hujah. Nah, salah satu bentuk hujahnya orang-orang Jabriyah itu, ini saya berikan contoh. Mereka berhujah, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau ketika melempar, tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Jadi kata mereka, hakikat perbuatan semua makhluk itu perbuatan Allah. Karena Allah katakan, tidaklah engkau merampar, wa ma ramaita idh ramaita, ketika engkau melempar, walakin Allah rama, tetapi Allah yang melempar. Ayat ini berkenaan ketika Rasulullah SAW melempar pasir ke muka pasukan orang-orang kafir Quraisy waktu di perang Hunain, di mana pasir itu masuk ke dalam mata-mata orang kafir, dalam mata mereka, sehingga mereka tidak mampu melawan kaum muslimin, di mana di perang Hunain ini juga kaum muslimin mengalami kekalahan waktu itu dengan jumlah yang besar. Ijabat kathratukum falam tughni ankum min allahi syai'a, kalian bangga dengan jumlah kalian yang besar, karena ada sebagian sahabat mengatakan, lanu glibal yaum, kita tidak akan kalah pada hari ini. Kenapa? Karena melihat jumlah kaum muslimin yang begitu banyak. Maka oleh sebab itu kekuatan itu bukan pada jumlah. Mari kita bersatu, mari kita begini dan begitu, tanpa ada kekuatan yang hakiki, kekuatan iman dan akidah. Ya, tentu yang lebih dari itu adalah pertolongan Allah. Ya, tidak ada gunanya keesaan itu jumlah yang banyak, akhirnya mereka juga mengalami kalahan di perang Hunain itu. Maka ketika itu akhirnya kembali kemenangan oleh kaum muslimin di awal peperangan, setelah Allah membantu kaum muslimin seperti yang terjadi dalam kisah tersebut. Rasulullah SAW melemparkan pasir ke muka pasukan kaum musyrikin, lalu pasir itu sampai ke mata mereka sehingga mereka tidak mampu melawan, dan bahkan akhirnya kaum muslimin sempat membunuh mereka dan mengalahkan mereka dalam peperangan itu. Tidaklah engkau ketika engkau melemparkan pasir itu, kata Allah, kecuali Allah yang melempar. Apa maksud ayat ini? Kalau antum tidak belajar, kalau orang yang tidak tahu, melihat dalil orang-orang Jabriyah ini benar. Karena ayat mengatakan, tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, tapi Allah lah yang melemparkan. Sekali lagi saya jelaskan di sini bahwa di sinilah tidak, yang jadi masalah bukan karena punya dalilnya, yang jadi masalah bagaimana memahami dalil. Itu yang juga penting, lebih penting dari itu semua sebetulnya. Maksud ayat ini tidak seperti yang mereka maksud. Bukan setiap perbuatan makhluk itu bukan berarti perbuatan makhluk ada perbuatan Allah. Tapi perbuatan makhluk ciptaan Allah. Karena makhluk ciptaan Allah, semua perbuatan dari ciptaan Allah. Jadi kalau kita katakan makhluk makan, makan, minum, tidur, itu perbuatan siapa? Perbuatan siapa? Makhluk. Yang mentakdirkan siapa? Yang menciptakan perbuatan kepada makhluk siapa? Allah. Jadi bedakan antara dua itu. Nah, maksud ayat ini yaitu ketika dijelaskan para ulama kita, kan ada wa ma ramaita idz ramaita. Pertama dinafikan, tidaklah engkau melempar, kemudian datang ketika engkau melempar. Loh. Pertama dikatakan tidak melempar, sekarang dikatakan melempar. Kan begitu bunyinya. Tetapi Allah yang, karena maksud lemparan di situ ada dua makna. Melempar itu ada dua. Melemparkan ya senjata kepada musuh, atau menembakkan atau melemparkan senjata pada musuh. Kemudian yang kedua, tepatnya sasaran lemparan itu. Nah, tepat sasaran itu Allah yang menepatkan sasaran mau mengenai muka kaum musyrikin itu. Ketika kamu melemparkan pasir, yang melempar siapa? Rasulullah. Maka idza ramaita, ketika engkau melempar, walakin Allah rama, tetapi Allah lah yang menepatkan sasaranmu itu. Paham? Jadi Allah membantu. Yang berbuat siapa? Makhluk. Di situ ada perbuatan makhluk, ada perbuatan Allah. Perbuatan makhluk mengambil sebab, mengambil segumpal tanah, pasir dilemparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, betapa banyak juga orang melempar, menembak, memanah, kan enggak banyak ke tempat sasaran. Nah, pasir-pasir ini mengenai tepat pada muka-muka mereka, sampai kepada mereka. Apalagi pasir, pasir itu melempar berapa jauh cuman. Paham itu? Yang namanya pasir dilempar sebagaimanapun, ya, baru itu aja dilempar enggak jauh-jauh amat itu. 5 meter enggak sampai lemparan pasir itu. Karena dia terbang sama angin enggak. Tapi dengan jarak jauh, dan pasir itu sampai pada mata-mata kaum musyrikin, muka orang musyrikin. Itu siapa? Atas bantuan Allah. Di situ ada fi'lul abdi dan ada bantuan Allah. Jadi maksudnya, tidaklah engkau yang menyampaikan lemparan tepat sasaranmu pada muka kaum musyrikin itu ketika engkau wahai Muhammad melemparkan pasir itu ke arah mereka, tetapi Allah lah yang membantu tepatnya sasaranmu untuk melempar ke muka mereka. Paham? Jadi situ bukan berarti menafikan perbuatan Allah, karena ayat itu pun menetapkan idramaita, ketika engkau melempar. Tapi harus dibedakan maksud makna lemparan yang dinafikan, apa maksud makna lemparan yang diisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pentingnya belajar. Kalau tidak belajar, banyak sekarang seluruh aliran sesat itu berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Wan kipasnya bisa hidup juga. Ya, itu contoh hujah mereka. Nah, kemudian kuncinya mereka itu tidak paham, ya. Oh, ini kalau hidup-hidup semua gitu. Sebetulnya begini, ada sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh makhluk. Ada sesuatu yang Allah buka pilihan untuk makhluk. Contohnya apa? Kunci memahami masalah takdir itu ada dua. Harus dibedakan antara takdir kauni atau irada kauniya dengan irada syar'iyah. Harus dibedakan antara keputusan kehendak Allah secara kauniya, keputusan dan kehendak Allah secara syar'iyah. Apa bedanya? keputusan dan kehendak Allah yang kauni pasti terjadi, pasti terjadi. Baik positif maupun negatif menurut makhluk, tetapi perbuatan Allah tidak ada satupun yang negatif. Cuman maf'ulatihi, akarnya ia ada. Diciptakan racun, kalau orang minum racun mati. Adanya ular, adanya iblis, macam-macam makhluk yang membahayakan, itu ada diciptakan Allah. Tapi bukan itu perbuatan Allah itu buruk, tidak. Karena semua perbuatan Allah memiliki hikmah. Maka ketika kita bicara masalah irada kauniyah, yang dilihat hikmahnya, hikmahnya adanya orang kafir, adanya musuh-musuh Islam, yang dilihat di situ ada hikmahnya. Irada yang mutlak terjadi, tetapi tidak mutlak diredai dan dicintai Allah. Nah, perlu tahu itu. Kekufuran ada enggak? Siapa yang ciptakan? Allah. Allah redha enggak? Tidak. Tapi keputusan kauniyah mutlak terjadi, tapi tidak mutlak dicintai Allah. Bila perkara itu muwafaqah dengan iradah syariah, maka dia dicintai Allah. Kalau tidak, tidak dicintai Allah. Kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan segala macamnya itu terjadi enggak? Terjadi secara kauni dia. Sama dengan Allah katakan dalam ayat, Allah menyebutkan melarang kita untuk berpecah belah. Itu irada syariah. Dalam ayat lain Allah mengatakan wala yazalun mukhtalifina ila ma hayma rabbuk. Manusia ini akan selalu berselisih kecuali orang yang mendapat rahmat dari Allah. Jadi ada ayat melarang perselisihan, ada ayat yang menyatakan manusia akan selalu berselisih. Hadis-hadis Rasulullah juga mengatakan begini kan. Rasulullah SAW dalam banyak hadis melarang kita untuk berpecah belah. Tetapi Rasulullah pernah mengabarkan umatku akan terpecah belah 73. Nah, ini irada kauniyah ini, yang ini. Jadi irada kauniyah mutlak terjadi, tidak mutlak dicintai Allah. Irada syariah tidak mutlak terjadi, tapi mutlak dicintai Allah. Berada kehendak Allah yang tidak atau bisa ditentang oleh makhluk atau ditolak oleh makhluk atau tidak dilaksanakan oleh makhluk, ada. Itu irada-irada syariah Allah. Allah menyuruh orang beriman, ada enggak orang yang tidak mau beriman? Ada, irada syariah. Allah nyuruh orang salat, banyak enggak orang tidak salat? Baik. Apakah dikatakan di sini bahwa mereka lebih kuat iradanya daripada Allah? Apakah dikatakan irada makhluk lebih kuat dari irada Allah sehingga makhluk bisa menolak irada Allah? Tidak, karena irada di sini irada apa namanya? Syariah, tidak mutlak terjadi, tapi mutlak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mutlak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu harus dipahami. Yang kedua yang harus dipahami adalah Allah mentakdirkan segala sesuatu ini atas ilmu Allah yang sempurna. Jadi si fulan ini beriman atau tidak beriman ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan ilmu yang sempurna. Karena Allah tahu apa yang akan terjadi dalam sepanjang hidupnya. Allah menguasai ilmu yang akan datang sampai ke akhir hidup dunia ini. Semua Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Maka Allah catat itu di dalam Lauh Mahfuz. Maka maratib dalam beriman kepada takdir itu ada empat. Yang pertama, al-ilmu. Maksudnya apa? Allah mengetahui segala hal yang akan terjadi. Ya, maka dikatakan Allah Maha tahu dengan apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang belum terjadi, apa yang akan terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Itu Allah tahu semua. Karena Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah tahu apa yang telah terjadi, al-madi, yang berlalu. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi, al-hal. Allah mengetahui apa yang akan terjadi mustakbal. Nah, Allah tahu bagaimana kejadiannya jika terjadi. Maka Allah mencatat berbagai takdir makhluk itu sesuai dengan ilmunya yang maha meliputi semua makhluk, ya, di Lauh Mahfuz. Maka derajat iman yang kedua adalah al-iman bi anna Allah qad kataba maqadir khalaik. Allah telah mencatat semua takdir makhluk ini di Lauh Mahfuz. Itu al-kitab. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah. Yang ketiga al-masyi'ah. Apa yang Allah catat, apa yang Allah ketahui, yang Allah catat di Lauh Mahfuz, Allah berkehendak untuk terjadi. Karena belum tentu setiap yang Allah catat di Lauh Mahfuz itu ya mutlak terjadi sekaligus, tidak. Tidak sekaligus. Tapi kapan Allah kehendaki terjadi, maka itu namanya masih. Contoh kita ini. Kita ini sudah dikehendaki Allah untuk ada, tercipta ke alam ini. Tapi Allah berkehendak. Waktunya kapan ibu kita nikah sama ayah kita? Kapan ibu kita ngamil? Kapan waktu kita lahir? Itu atas kehendak Allah. Bukan berarti semata-mata kalau sudah ditakdirkan, nama kita sudah ada di Lauh Mahfuz, apakah kita sudah tercipta? Sudah atau belum? Belum. Itu nama wujud kitabi. Secara catatan Allah Lauh Mahfuz kita sudah ada, tapi wujud aini kita belum. Maka ada masih Allah. Kalau Allah sudah berkehendak pada waktu sekian bagaimana kejadiannya. Nah, itu yang ketiga. Itu ada al-masyi'ah, al-ilm, al-kitabah, al-masyi'ah. Yang keempat al-khalq. Jika Allah sudah berkehendak lalu Allah ciptakan, maka tidak ada satu pun yang terjadi di alam ini kecuali atas kehendak Allah dan atas ciptaan Allah. Maka sifat-sifat yang kita miliki makhluk bagi Allah. Ketawa, menangis, sedih, gembira, semua ciptaan Allah pada kita. Nah, jadi semuanya sudah tercatat, sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak seorang pun, ini kita bicara tentang kaid dalam beriman pada takdir baik dan buruk, ya. Yang pertama tadi apa? Harus bedakan antara irada kauniyah dengan irada syariah. Yang kedua apa? Harus memahami maratibul qadar, atau Allah telah mengetahui segala apa. Allah mengesuai dengan ilmunya semua apa yang ada di alam ini, baik yang terjadi atau yang sedang atau yang belum, yang dan akan terjadi. Yang ketiga, apa tadi kita sebutkan? Tidak seorang pun tahu tentang apa yang Allah takdirkan buat dia. Ada enggak? Tidak ada seorang pun tahu apa yang Allah takdirkan untuk dia. Makanya Ibn Abbas mengatakan, ya, al-qadar sirullah. Qadar itu rahasia Allah. Tidak ada seorang pun. Maka jika tidak tahu takdir kita, maka berarti kita tidak boleh berhujah dengan takdir. Karena hujah itu berdasarkan ilmu. Kalau Anda mengatakan, kenapa kamu tidak sholat? Allah sudah takdirkan saya tidak sholat. Umpamanya dia katakan begitu. Dari mana kamu tahu Allah mentakdir kamu untuk tidak sholat? Dari mana? Kenapa kamu tidak pilih takdir Allah? Allah takdirkan kamu jadi orang sholat. Nah, kalau dia berhujah dengan takdir, maka jawaban juga dengan takdir. Iya, kalau kamu berhujah, kamu ditakdirkan Allah untuk tidak sholat, berarti kamu ditakdirkan Allah menjadi ahli neraka. Jangan pilih ingin jadi ahli surga. Sudah, selamat. Kan begitu. Tapi anehnya manusia itu enggak. Dia ingin membantah Allah, ingin berhujat kepada Allah. Berhujat kepada Allah, Allah kenapa engkau ciptakan aku dan aku jadikan engkau orang yang tidak beriman? Dari mana dia tahu? Maka kalau dia memilih takdir Allah yang dia persepsi ditakdirkan tidak sholat, maka orang tidak sholat secara syar'i Allah takdirkan, Allah iradakan untuk apa? Penghuni anak yang mana? Penghuni adalah? Nah, itu yang keberapa kaidahnya? Apa tadi? Bahwa takdir itu rahasia Allah. Yang keempat, beriman kepada takdir bukan berarti alasan untuk meninggalkan usaha dan mengambil sebab. Pamannya dia berani, urah saya bergantung pada takdir sajalah. Kalau saya jadi miskin, ya miskin, kaya ya kaya, enggak usah kerja. Boleh enggak demikian? Nah, karena segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam ini ada sebab akibat. Kalau sebab Allah yang Anda ambil tidak salat, akibatnya Anda masuk neraka. Kalau sebab yang Anda pilih tidak berusaha, akibatnya Anda tidak bisa makan, kan? Tetapi sebab akibat itu tetap bergantung kepada kehendak dan irada Allah juga. Wa ma tasyauna illa ayyashallah. Ya, itulah rahasia di situ. Kita tidak pasti apa yang takdirkan Allah, kita tetap berusaha. Ada hikmah di balik itu. Kalau seorang sudah diketahui apa hasilnya, dia tidak akan berusaha. Tidak akan ada motivasi untuk beramal soleh. Tidak akan ada motivasi untuk berjuang. Kalau ada orang pemenang sudah tahu dia masuk surga, dia enggak bakal mau sholat. Kalau ada orang sudah pasti dia masuk neraka, dia pasti tidak mau bertobat. Maka itu Allah simpan rahasia. Sama dengan kita. Rezeki kita tidak diberitahu berapa jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu gaib. Maka berarti beriman kepada takdir bukan berarti meninggalkan sebab usaha. Karena dengan usaha itulah kita akan meraih kebaikan-kebaikan sesuai dengan yang Allah takdirkan dalam alam ini. Segala sesuatu itu ada sebab dan akibatnya. Tapi dalam melakukan sebab akibat, kita wajib bertawakal kepada Allah. Jika terdapat apa yang kita setelah berusaha sesuai dengan hasilnya, sesuai dengan apa yang kita harapkan, menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika setelah berusaha semaksimal mungkin lalu hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, kita wajib bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kehidupan kita, syukur dan karena ada hikmah. Kalau setiap orang itu berhasil semua, maka orang meninggalkan tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang gagal, ada orang berhasil untuk menunjukkan bahwa Anda itu bukan karena kehebatan Anda bisa berhasil, tapi atas bantuan Allah, sehingga kita selalu mengadu dan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti Qarun. Setelah jadi kaya raya dia katakan ini hanya gara-gara saya pintar berbisnis. Paham? Maka orang beriman dengan takdir itu bukan berarti dia meninggalkan usaha. Justru orang yang paling suka bekerja keras. Tidak seperti yang alasan dikatakan oleh Harun Nasution, beriman kepada takdir membuat orang malas bekerja, menjadikan umat Islam umat yang tertinggal, itu dusta. Buktinya apa yang dilakukan oleh para sahabat, mereka tidak pernah demikian. Mereka berjuang, berusaha, berjual beli segala macamnya. Yang salah itu bukan agama, yang salah adalah orang yang ngajarinya. Pengamalan pemahamnya, karena tidak tahu, tidak mampu menjelaskan dengan baik, akhirnya diingkari takdir baik dan buruk. Ini salah. Justru orang yang beriman kepada takdir baik dan buruk Allah itulah orang yang pemberani, orang yang mau bekerja keras. Kenapa? Dia berani, yakin bahwa segala sesuatu ada di tangan Allah. Maka dia bergantung, bertawakal, berharap. Dan dia tahu ketika bekerja keras, Allah itu maha pengasih. Allah maha pemberi rezeki. Allah maha kaya. Tidak akan mungkin Allah memberikan satu hal yang sia-sia dalam usahanya. Itu dia imani. Maka bertawakal kepada Allah dia. Kalau orang itu beriman kepada takdir baik dan buruk, dia itu enggak ada takutnya. Dia takutnya paling sama Allah. Karena kematian itu hanya di tangan Allah. Maka disebutkan dalam hadis, seandainya ya semua umat ini bersatu ingin mencelakakanmu, wal istama'u ala ayadruka bisya'in lam yadruka illa bisya'in qad kataballahu alaik. Semua umat ini ingin membunuhmu, ingin mencelakakanmu, tidak akan bisa kecuali memang sesuatu itu sudah Allah takdirkan menimpamu. Tidak ada takut. tapi bukan berarti tidak melakukan sebab-sebab juga. Paham? Maka Allah sebutkan ketika menghadapi musuh-musuh, wa'idulahum mastata'tum minku, lakukan juga sebab-sebab, persiapkan kekuatan. Rasulullah SAW alam paling beriman dengan takdir Allah, yakin dengan pertolongan Allah, tapi beliau ketika pergi ke medan perang, bagaimana beliau? Pakai baju besi, juga mencari taktik-taktik perang. Kau punya taktik perang beliau? Ketika perang Ahzab beliau bikin itu kandang parit yang besar. Ketika perang Badar baru cari posisi di mana yang menguasai sumber air dan musuh tidak punya sumber air. Banyak sekali lihat taktik-taktik beliau. Ketika berhijrah punya taktik beliau. Arah Makkah ke barat beliau pergi ke timur dan sembunyi di Gua Sur. Orang-orang fokusnya ke arah sana cari taktik. Jadi tidak pertentangan antara beriman kepada takdir baik dan buruk dengan mengambil usaha dan tawakal. Orang beriman takdir baik dan buruk tidak akan pernah kecewa dalam hidupnya sama sekali. Baik kebaikan yang dia raih, yang pertama tidak kecewa. Apapun yang dia berikan Allah setelah dia bertawakal berusaha, maka dia yakin ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, pasti yang Allah berikan buat saya adalah terbaik. Karena Rob yang saya minta ini bukan Rob yang menyimpan-nyimpan kekayaannya dari makhluk, tidak. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi. Karimun Jawadun Rahimun Razzaq. Jadi Allah tidak memberi, jangan menafsirkan Allah telah menzalimi, tidak. Karena Allah ingin lebih baik buat dia. Maka Allah katakan, asa antuhibu syai'an wa syarlakum wa asa antakru syai'an wa khairlakum. Boleh jadi kamu suka sesuatu tapi hal itu buruk bagimu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal akibatnya baik bagimu. Maka yang dia pandang ketika gagal dalam usaha, dalam segala apa yang terjadi dalam hidupnya, dia pandang adalah pasti ini adalah kebaikan yang Allah inginkan bagi saya di balik ini. Tidak pernah kecewa, karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membuat makhluknya merugi di dunia ini jika makhluknya sudah berbuat sebaik mungkin dalam usahanya. Allah tidak pernah mencelakakan makhluknya. Maka dia yakin. Betapa banyak ya kadang-kadang terbukti bagi manusia yang ketika dia itu tidak meraih apa yang dia dapatkannya, tahu-tahu ada hikmah di balik itu. Betapa banyak kisah seperti seseorang ya ditinggalkan oleh pesawat. Dan sebuah kejadian mancak-mancak marah-marah kepada orang-orang. Tahu-tahu setelah itu rupanya pesawat yang mau ditumpangi mengalami kecelakaan. Allah selamatkan dia dari itu. Dan banyak sekali perkara-perkara yang manusia melihat secara zahir tanpa diimani dan tidak dibaca dengan kamus takdir baik dan buruk, beriman kepada takdir buruk menyebabkan dia kecewa. Tapi jika dia baca dan takdir baik dan buruk, dia Allah berikan perkara yang baik buat dia. Dia yakin ini enggak ada yang buruk, semua Allah berikan buat makhluk. Dia yakin pasti di balik ini banyak hikmahnya. Sakit dia, ya, pasti dia punya hikmah di balik itu. Banyak sekali pelajaran yang Allah berikan ketika dia sakit, jika dia menelaah, memahami dan menghayati hal itu. Banyak sekali hikmah sebetulnya. Di antaranya setidak-tidaknya dia mengingatkan betapa besar nikmat Allah tentang kesehatan. Baru saya sakit beberapa hari saja, diuji dengan sakit seperti ini saja, saya sudah begitu susah dan resah. Sekarang umur saya sudah sekian puluh tahun, saya baru kali ini mengalami sakit seperti ini. Berarti begitu besar nikmat Allah sebelumnya. Membuat dia menyadarkan diri. Beriman kepada baik dan buruk menghindari kita dari sikap sombong. Ketika dia berhasil, ketika dia mendapatkan berbagai keberuntungan, dia sepenuhnya yakin ini atas pemberian Allah, bukan karena kehebatan dia. Karena kalau bukan ada bantuan dari Allah sekecil apapun, hal itu tidak akan bisa dia lakukan. Maka dia bersyukur, maka dia rendah hati. Kalau orang yang tidak beriman tapi buruk, ketika dia naik begitu ya pamornya apanya, dia langsung gimana? Ta'ajub dengan dirinya sendiri dan seterusnya. Nah, itu hikmah-hikmah dalam berbuat baik. Baik, lanjutkan. Fahada tahqiqu qawli Jaham. Ini adalah hakikat dari perkataan Jaham bin Safwan, tetapi dia tetap mengakui adanya perintah dan larangan. Adanya pahala dan iqab. Farakal muskin min hadzal wajh. Nah, inilah perbedaannya dengan orang musyrikin. Lakinna Jahman wa man tabau yaqul bil irja. Ini paham yang ketiga. Tetapi Jahab itu meyakini irja. Irja ini maksudnya murji'ah. Murji'ah itu maksudnya apa? Yaitu tidak mengatakan bahwa amal bagian dari iman. Itu penipsi secara umum. Mengeluarkan amal bagian dari iman. Irja ini ada tiga pembagian. Atau dua pembagian. Tetapi dua bagian. Irja al-khullas, murji'atul khullas, murji'atul fuqaha. Murji'atul khulas ini murji'ah murni, istilah khulas itu murji'ah murni. Yang kedua murji'atul fuqaha. Murji'ah murni ini ada tiga sekte di dalamnya: Jahmiyah, Asy'ariyah, dan Karramiyah. Orang Jahmiyah mengatakan al-iman ma'rifah. Iman itu ma'rifah saja. Kalau dia sudah kenal ada Tuhan, kenal saja ada Tuhan, dia sudah beriman. Jadi paham Jahmiyah ini mendukung paham yang kita sebutkan paham wahdatul adyan, paham wahdatul wujud, yaitu mengatakan semua agama itu benar. Kenapa? Karena bagi dia iman itu cukup makrifah. Kalau sudah kenal ada Tuhan, berarti mukmin menurut dia. Paham itu? Jadi mukmin menurut dia, maka berarti kalau orang, jadi yang kafir menurut mereka itu apakah ateis yang tidak percaya tentang adanya? Kalau dia percaya ada Tuhan, menurut orang Jahmiyah dia mukmin. Maka oleh sebab itu yang kemarin paham wahdatul adyan, pluralisme itu dari sini. Jadi didukung dari banyak-banyak sumber itu paham. Pertama orang murji'ah, akhirnya murji'ah Jahmiyah ini akan berakhir kepada paham wahdatul adyan atau pluralisme, kemudian paham wahdatul wujud pun ke situ. Nah, orang sufi atau wahdatul wujud itu pahamnya paham murji'ah dalam babul iman. Dalam babul qadar jabriyah. Nah, jabriyah ini pun sebetulnya berujung kepada paham wahdatul adyan, apa? Pluralisme juga. Kenapa? Karena bagi dia semua apapun yang ada di alam ini perbuatan Allah. Makhluk itu majaz kata dia. Nah, baik. Jadi orang murji'ah yang pertama tadi mengatakan ada yang murji'ah atau murni. Murji'ah yang murni itu ada tiga golongan. Pertama tadi orang Jahmiyah mengatakan iman itu ma'rifah. Sudah kenal ada Tuhan, mukmin. Walaupun dia tidak menyatakan Rasulullah sebagai Nabi, walaupun dia tidak mengucapkan syahadat, mukmin. Yang penting dia kenal ada Tuhan. Itu definisi iman. Setiap orang sudah meyakini ada Tuhan menurut orang Jahmiyah, mukmin. Yang kedua orang Asy'ariyah mengatakan al-iman at-tasdiq. Tasdiq itu artinya membenarkan ada Tuhan. Percaya. Sebetulnya hampir mirip dengan akidah Jahmiyah, cuma dari sisi bahasa yang mereka pakai beda. Tasdiq, percaya ada Tuhan. Percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau sudah percaya itu sudah mukmin. Jadi enggak diungkapkan dengan lisan pun, ya, menurut mereka sudah mukmin. Tentu mazhab ini banyak dapat tanggapan. Maka sebagian orang-orang Asy'ariyah hari ini itu, mereka tidak mengatakan hal ini nih. Banyak mereka dalam masalah iman itu dalam mendefinisikan seperti definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Karena memang mazhab ini enggak sangat tidak cocok sama sekali dengan Al-Qur'an Sunnah, tidak ada. Tidak bisa diterima gitu. Masa orang hanya cukup meyakini ada Tuhan, percaya ada Tuhan, sudah dikatakan mukmin tanpa harus bersyahadat. Yang ketiga Karramiyah. Karramiyah mengatakan iman itu al-qaul faqat. Al-qaul faqat. Qaul faqat maksudnya apa? Yang penting dia sudah bersyahadat, sudah bermukmin, walaupun tanpa diyakini di hati. Nah, itu bedanya. Cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah bagi orang karamiyah, sudah orang beriman, sempurna imannya. Karena iman itu qaulun, al-qaul. Nah. Kemudian ya, batilnya mazhab ini jelas sekali. Karena kalau orang munafik mengucapkan syahadat, tapi dia adalah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni kerak-kerak neraka. Padahal dia bersyahadat, bukan orang munafik. Maka di sini menunjukkan batilnya definisi iman, atau mengatakan iman itu adalah ungkapan di lisan saja, enggak benar. Nah, adapun menurut Ahlussunnah Jamaah, iman itu adalah menurut bahasa para ulama salaf yang terdahulu, qaulun wa amal. Qaulun wa amal. Qaulun wa amal ini terbagi banyak cabang. Qaulul lisan wa qaulul qalbi. Amalul lisan wa amal qalbi wa amal jawarih. Di lima. Di dalam bahasa mutaakhirin menyebutkan tasdiqun bil qalbi wal qaulu bil lisani wal amalu bil arkani atau bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah, diikuti dengan perbuatan, bertambah dengan berbuat taat, berkurang dengan berbuat maksiat. Itu iman wa al-sunnah jamaah. Kalau orang-orang Murji'ah secara umum tidak mengatakan amal bagian dari iman, termasuk Murji'atul Fuqaha. Tadi kita sebutkan Murji'atul Khulas 3 sudah kita sebutkan. Murji'atul Fuqaha, siapakah mereka Murji'atul Fuqaha? Murji'atul Fuqaha adalah mazhabnya Al-Maturidiyah, atau dinisbahkan perkataan ini kepada Abu Hanifah rahimahullah. Tapi Abu Hanifah ada riwayat menyebutkan bahwa beliau telah meninggal perkataan ini. Apa iman menurut mereka, orang Murji'atul Fuqaha? Iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wal qaulu bil lisan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan. Itu iman menurut orang Murji'atul Fuqaha. Lalu bagaimana orang yang meninggalkan amal? Bagi mereka amal itu yaitu fardun atau wajib. Dia membedakan istilahnya fardu wa wajib, orang-orang Hanafi ini. Iman, amal penting menurut mereka, tapi tidak termasuk bagian dari iman. Itu pendapat mereka, orang Murji'atul Fuqaha. Maka oleh sebab itu sebagian ulama memandang perbedaan antara Ahlussunnah dengan Murji'atul Fuqaha dalam masalah iman ini yaitu perbedaan lafzi. Perbedaan yang nisbi gitu, perbedaan istilahnya apa namanya itu? Tidak signifikan lah rasanya. Tapi Syekh Albani mengatakan perbedaannya signifikan. Kenapa? Karena orang Murji'atul Fuqaha itu memiliki perbedaan dari Ahlussunnah dari tiga sisi. Pertama mengatakan amal tidak bagian dari iman. Sedangkan dalil-dalil syar'i mengatakan iman, amal bagian dari iman. Yang kedua, di mana ungkapan definisi yang dikatakan Murji'atul Fuqaha ini berkonsekuensi mengatakan iman semua orang itu sama. Karena semua orang mukmin mengucapkan dan meyakini hati, berarti semua orang imannya sah sama. Akhirnya berarti Nabi dengan para umatnya yang paling rendah pun imannya sama. Orang beramal soleh dan tidak beramal soleh, amal imannya sama. Ini batil berarti. Masa disamain? Yang ketiga adalah orang Murji'atul Fuqaha ini mengharamkan istisna, istisna fil iman, dan mereka mengkafirkan orang yang istisna dalam iman. Apa maksud istisna dalam iman? Ana mu'min insyaallah. Ini kata-kata insyaallah ini menurut orang-orang mutafiqa ini adalah tashkik, membawa keraguan dalam iman. Keraguan itu adalah kufur. Nah, ini perbedaannya. Maka perbedaan sebetulnya bukan perbedaan apa lafzi, kata Syekh Al-Albani dan beberapa ulama yang lain mengomentari hal ini. Baik. Itu yang dimaksud irja, yaitu murji'ah secara umum semuanya sepakat mengatakan amal bukan bagian dari iman. Ada paham lain dalam masalah iman juga, paham khawarij dan mu'tazilah. Ini adalah lawan dari murji'ah, saling berseberangan. Orang khawarij mengatakan amal min usul iman, dan orang mu'tazilah juga mengatakan amal merupakan pokok iman. Kalau ditinggalkan amal menjadi kafir. Sedangkan menurut Ahlussunnah itu amal bukan pokok iman. Amal minal iman. Kenapa dikatakan minal iman? Karena tidak semua amal itu pokok iman. Ada yang pokok, ada yang cabang yang terbesar dan cabang yang lebih kecil. Gitu. Makanya orang Khawarij dan Mu'tazilah mengkafirkan orang pelaku dosa besar dari sini. Karena bagi dia apabila meninggalkan suatu hal yang wajib atau melakukan sesuatu yang haram, keluar dari Islam. Kalau orang murji'ah, orang yang tidak sholat, orang yang tidak beramal apa-apa, yang penting dia, kita ambillah pendapat yang lebih ringan dari murji'atul fuqaha, yang penting dia sudah bersyahadat dan meyakini dengan hati, imannya seperti iman Jibril. Nah beda kan, kalau ini dikafirkan, kalau ini malah diberikan apa namanya nilai yang terlalu tinggi. Kalau ini terlalu menjatuhkan nilainya, gitu. Maka saya contohkan dalam bilangan matematika mazhab mereka ini, kalau orang murji'ah mengatakan 10 dikurang 9 sama dengan 10, 10 dikurang 9 sama dengan 10. Karena bagi orang murji'ah, orang yang sudah mengungkapkan dengan lisan yakin dengan hati, dia sudah sempurna imannya. Baik. Sedangkan menurut orang Khawarij, mazhab mereka itu adalah 10 dikurang 1 sama dengan 0. 10 dikurang 1 sama dengan 0. Seorang mukmin melakukan dosa besar atau meninggal hal yang wajib menjadi kafir. Jadi secara matematika aja mereka udah enggak benar. Ya, coba kalau anak dikasih nilai oleh gurunya. Ya. Temannya salah 9, dikasih nilai 10 oleh gurunya. Yang dia salah 1, dikasih nilai 0. Coba kalau enggak protes dia. Ya, ini gimana ibu guru nih? Gitu. Kalau Ahlussunnah, mazhab yang adil, ya 10 dikurang 9, ya 1, tidak 0. Kemudian 10 dikurang 1 sama dengan 9. 10 dikurang 9 sama dengan 1. Tidak seperti mazhabnya orang murji'ah. Sama dengan 10. Enggak begitu. 1. Kemudian 10 dikurang 1 menjadi 9. Bukan 0. Maka orang Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar itu namanya di dunia disebut mukmin al-asi atau disebut muslim. Tidak diberikan nama yang mutlak, mukmin saja tidak, disebut mukmin biimani, ya. Dia itu beriman dengan apa namanya? Mukmin yang berdosa besar, itulah bahasanya. Melakukan dosa besar, tapi tidak berikan nama yang sempurna. Baik, dalil tentang masalah ini sebetulnya ada hadis yang sangat indah dan sangat kompleks menjelaskan masalah iman, yaitu hadis Syu'abul Iman, hadis Abu Hurairah yang bahkan Imam Bukhari. Al imanu bin wasabuna syu'bah, iman itu 70 sekian cabang. Bid'un itu bisa sekian, karena bid'ah itu dalam bahasa Arab itu bilangan antara 3 sampai 9. 573 tetapi ganjil, 75, 77, 79. Itu bid'ah. Bid'un wa sab'una dan wa'al bid'un wa situna syu'bah. Iman itu kata Rasulullah punya 70 sekian cabang. Kata-kata cabang itu sudah menunjukkan bahwa cabang iman itu tidak sama. Ada yang pokok, ada yang tidak pokok. Karena kata-kata cabang. Ada enggak cabang pohon dari pangkal sampai ke ujung semua ranting-ranting sama besar semua? Pasti yang lebih dekat ke batang lebih besar, kemudian ke ujung semakin kecil, ke ujung semakin kecil, begitu. Berarti di situ iman itu, amal itu demikian, bertingkat-tingkat, ada yang pokok, ada yang tidak pokok. Demikian pula orang mukmin berarti imannya juga tidak sama. Iman si A tidak sama dengan si B. Karena berbeda-beda dalam cara pemahaman, pengamalan, keyakinan, dan amal mereka. Pasti membedakan derajat mereka dalam iman. Maka itu surga pun bertingkat-tingkat. Nah, kemudian a'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi, yang paling pokok itu adalah kalimat tauhid. Nah, ini menunjukkan iman itu bertambah a'la. Dan ilmu menunjukkan adanya usul. Nah, kalimat tauhid ini diungkapkan dengan apa? Dengan lisan. Maka dikatakan a'la qaulu. Berarti iman itu ada dari qaul, ungkapan. Itu yang disebut dalam definisi dari wal qaulu bil lisan. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah cabang iman itu adalah membuang duri di jalan. Nah, ini menunjukkan iman itu ada yang berkurang. Ada tinggi, ada yang rendah, kan enggak sama. Nah, ini membuang duri dari jalan itu merupakan sikap tindakan amal jawarih. Maka disebutlah iman itu termasuk dari amal jawarih, al-amalu bil arkan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu satu cabang dari iman. Rasa malu adalah di mana? Amalan hati. Maka itu disebut dengan tasdiqu bil qalb. Jadi amal itu terdiri dari ada amalan hati, keyakinan hati, perkataan hati, ada perkataan lisan, ada amal jawarih. Itu cabang-cabangnya. Dan amal soleh itu enggak sama cabangnya, besarnya, kedudukannya. Ada yang wajib sebagaimana usul Islam, salat, zakat, puasa, haji, khususnya. Maka membuang duri tidak sama pahalanya dan kedudukannya dalam amal seperti melaksanakan salat, kan enggak sama. Ada tingkat-tingkatannya. Nah, bagi orang khawarij semua amal itu sama aja, fardu semua, ninggalkannya masuk neraka semua. Bagi orang murjiah semua amal itu sama saja, akhirnya enggak perlu dilakukan. Amal tidak amal, imannya enggak pengaruh. Baik. Ini masalah takdir. Bagi orang ahlussunnah tadi kita katakan melakukan ketaatan menambah imannya, menaikkan derajat imannya, kemudian meninggalkan yang wajib atau melakukan dosa mengurangi apa kualitas imannya. Banyak sekali ayat ini kan menyebutkan iman itu bertingkat-tingkat seperti keutamaan menuntut ilmu, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu bertingkat-tingkat, berarti Allah meninggikan kedudukan orang beriman dan orang berilmu dengan tingkat yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali dalil tentang ini, bertambah-bertambahnya iman dan berkurangnya iman banyak. Dalam surah Al-Anfal juga Allah sebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Bertambah iman mereka. Ini tidak pembahasan terlalu panjang, nanti cukup pokok-pokok saja. Kemudian faedah of al-amr nahi wa thawab wa iqab indahu. Jika orang berpaham irja itu, dia tidak peduli dengan larangan dan perintah dan juga tidak pahala atau iqab. Wan najariyah, najari ini bagian dari paham Mu'tazila, itu nisbah kepada Abi Abdullah Husain bin Muhammad An-Najjar. Ya, Imam Asy'ari mengatakan dia di bagian orang Murji'ah. Sedangkan Syartani bagian dari Jabriyah. Murji'ah bagian masalah iman, Jabriyah masalah qadar. Wa dirariyah, dirariyah ini salah satu cabang dari cabang Mu'tazilah, ya, yaitu nisbah kepada dirar bin Amrin al-Qadi. Ya. Jadi sebagian mengatakan dia bagian pada Jabriyah, sebagian menisbahkan kepada Mu'tazilah. Tetapi Jabriyah itu bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dalam masalah qadar, dia adalah qadariyah, mengingkari takdir baik dan buruk. Artinya Allah tidak mentakdirkan, tidak menciptakan perbuatan-perbuatan makhluk. Wa ghairuhum yaqrubuna min jaham fil masail qadar wal iman. Nah, jadi dikatakan di sini oleh Syekh Islam Taimiyah, ada namanya sekte Najariyah, ada Dirariyah, ada lain mereka, itu lebih dekat mazhab mereka dalam masalah qadar dan iman kepada Jahmiyah, kata beliau. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Sekarang pembahasan kita melihatkan sekte-sekte kemana arah lebih dekatnya mereka dalam pemahaman iman dan takdir. Nah, di sini Najariyah dan Dariyah, kata beliau, dalam masalah iman dan takdir itu lebih dekat kepada mazhab bin Jaham bin Safwan. Ma'a maqarabatim lahu aidan fi nafis sifat, dan juga dalam masalah menafikan sifat Allah. Najariyah dan siapa? Dariyah. Ada wal qulabil asy'ariyah khairun haula. Nah, ini yang kita katakan. Adapun orang Qulabiyah, pengikut dari Abi Sa'id Al-Qulab di sini, ya. Qulabiyah itu nisbah kepada Ibnu Qulab, dan Asy'ariyah Imam nisbah kepada Abil Hasan Asy'ari, lebih baik dari mereka dalam bab sifat. Kenapa Qulabiyah dan Asy'ariyah lebih baik daripada Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Dirariyah atau Najariyah dalam masalah sifat? Kenapa? Karena Qulabiyah, bahkan Qulabiyah lebih baik daripada Asy'ariyah. Sebetulnya Asy'ariyah itu sebetulnya adalah pengembangan dari mazhab Qulabiyah. Qulabiyah mengimani semua sifat zatiyah. Hanya mereka tidak mengimani sifat-sifat yang fi'liyah, ikhtiyariyah. Maksud sifat zatiyah pemahamannya apa? Sifat-sifat yang berhubungan dengan zat Allah, sifat zatiyah. Ulu itu sifat zatiyah. Tangan sifat zatiyah, dipercayai oleh orang Qulabiyah itu. Tapi sifat yang tidak mereka imani, sifat yang berhubungan dengan fi'liyah, perbuatan Allah yang sesuai dengan kehendak Allah, nuzul dan wu'ul dan istiwa. Karena istiwa itu sifat fi'liyah, ikhtiyariyah, dan nuzul sifat fi'liyah, ikhtiyariyah, mereka tidak percaya. Tidak beriman. Tidak mengingkari sifat tersebut. Tidak mau mengakuinya. Sedangkan Asy'ariyah bukan hanya itu. Mereka bahkan mengingkari sifat zatiyah juga. Hanya meyakini 7 sifat saja. Di Qulabiyah itu lebih baik daripada Asy'ariyah. Karena mereka meyakini semua sifat zatiyah. Hanya sifat fi'liyah yang tidak mereka yakini. Kalau Asy'ariyah malah lebih luas pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah dibanding dengan Qulabiyah. Karena mereka juga mengingkari sifat-sifat zatiyah. Tapi kata beliau, orang Qulabiyah dan Asy'ariyah itu lebih baik daripada dari Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kenapa mereka menetapkan sifat-sifat nilai sifat aqliyah? Nah, kenapa mereka menetapkan sifat aqliyah? Kenapa disebut sifat aqliyah di sini? Karena mereka, dasar mereka mengimani sifat itu bukan karena terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kemarin kita sebutkan, asal mazhab Al-Kalam itu apa? Dua kemarin, apa? Dasar mereka penetapan kebenaran sifat, menimai sifat itu adalah akal. Yang kedua, tidak mau mengambil hadis ahad. Jadi mereka mempercayai sifat itu bukan karena datang dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi karena akal mereka mengatakan mesti Allah punya sifat ini. Kenapa? Karena itu malah hidup. Kalau hidup berarti punya kehendak. Sifat-sifat makhluk hidup, kata dia, punya kehendak, kudrat, iradat, sama basar, ilm, wal haya wal kalam. Jadi dalil dia menetapkan sifat itu bukan berdasarkan Al-Quran, tapi karena akal. Bagaimana dia menetapkan sifat Allah umpamanya irada? Irada dia lihat, kita lihat makhluk ini tidak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Gitu. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang pendek, ada yang panjang. Berarti ini ada irada, gitu. Berarti ada irada dari Allah, gitu. Lalu cara mereka menetapkan sifat qudrah bukan berdasarkan Al-Quran, tapi kena akal juga. melihat bagaimana keagungan Allah menciptakan langit, alam, matahari, bulan, bintang, semua makhluk ini. Berarti Allah punya kudrat. Karena kalau enggak punya kudrat, orang yang lemah enggak mungkin mampu menciptakan makhluk yang demikian luar biasa. Gitu. Berarti Allah itu hidup. Kenapa? Kalau dia enggak hidup, mana bisa makhluk mati, mana bisa menciptakan? Benda mati mana bisa menciptakan? Macam apa kalau sifat ini? Kudrat, irada. Kita lalu, gak mungkin kalau orang bodoh bisa menciptakan makhluk yang pintar, ada makhluk yang indah, yang cakap begini-gini. Berarti Allah itu punya ilmu. Kita kalah sifat ilmu. Gitu. Kemudian kalau Allah bersifat hayat, mestinya dia melihat dan mendengar. Kalau tidak dia, kalau dia hidup tidak tidak apa namanya, tidak melihat, tidak mendengar, berarti dia itu makhluk, berarti bersifat kurang gitu. Nah, di situ cara mereka menetapkan sifat yang tujuh itu bukan karena dapat dalil Al-Qur'an dan Sunnah, tidak. Lalu mereka menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai lil i'tidal. Lil i'tidal apa? Bantuan saja, bukan dalil pokok. Kan dalam lil istidal itu ada dua. Lil i'timad, lil i'tidal. Lil i'timad maksudnya menjadikan dasar utamanya. Lil i'tidal sebagai bantuan. Maka mereka yang i'timad dalil ada akal. Adapun dalil-dalil syar'i lil i'tidad, laisa lil i'timad. Baik. Wa aimatuhum yufitun sifat khabariyah fil jumlah. Nah, lalu disebutkan oleh Syekh lagi, adapun tokoh-tokohnya sebetulnya menetapkan Qulabiyah, Imam Asy'ari dan seterusnya. Imam Asy'ari terbuat beliau kembali dalam mazhab Ahlussunnah Jamaah, ya, sebenarnya yang beliau akui berbagai sifat Allah dan mengikuti manhaj Ahlussunnah Jamaah dan akidah Ahlussunnah dalam tiga kitab beliau, Al-Ibana an usul fi usul Diyanah, kadzalik kitab Maqalat Islamiyyin, beliau menjelaskan mazhab Al-Hadis maksudnya di sana, kemudian juga kitab beliau Risalah ila Al-Saqar. Mereka menyatakan sifat-sifat khabariyah lebih secara jumlah. Kama qasaftu aqwalahum fi ghairi hadzal mawdi, kata beliau, semena yang aku rinci berbagai pendapat-pendapat mereka dalam tempat yang lain, ya. Wa amma fi babil qadar wal asma wal ahkam fa aqwaluhum mutaqaribah. Adapun jadi kata beliau kalau Asy'ariyah Qulabiyah itu lebih baik dari Jahmiyah dan Mu'tazilah. Tapi kalau masalah iman kepada takdir baik dan buruk, wal asma wal ahkam, ada dua tadi bab yang lain. Asma sifat itu lagi terbaru dan babul iman. Kata beliau ini hampir berdekatan madhabnya antara Asy'ariyah Qulabiyah dengan madhab Jahmiyah dan Mu'tazilah, berdekatan. Cuma bahasa halusnya saja yang dipakai oleh orang ini kata. Nah, ini beliau tafsir ini. Kemudian, kenapa? Ya, pendapat mereka dalam masalah iman pada takdir baik dan dalam masalah iman itu berdekatan. Qulabiyah adalah mereka atba Abi Muhammad Abdullah bin Sa'id ibn Qulab. Alladhi salaka Asy'ari khalfahu, yang diikuti jalannya oleh Imam Abi Asy'ari, wa ashabu Ibn Qulab, wa ashabu Ibn Qulab, ya, juga pengikut Ibn Qulab. Kal Haris Al-Mahasibi wa Abil Abbas Al-Qalanisi. Qalanisi, ya, Abil Abbas Qalanisi dan Abil Haris Al-Mahasibi. Kal Haris Al-Mahasibi, Abil Abbas Al-Qalanisi. Dan lainnya. Khairu min Asy'ariyah, itu lebih baik daripada Asy'ari. Kata beliau di sini apa? Jadi pengikut-pengikut Ibn Qulab dan seperti Haris Al-Mahasibi dan Abil Abbas Al-Qalanisi dan lain-lainnya, itu lebih baik daripada orang Asy'ari. Tadi yang kita katakan Qulabiyah lebih baik daripada Asy'ari. Dari segi menetapkan sifat Allah dia lebih baik karena lebih banyak menetapkan sifat-sifat Allah. Fi hadza wa hadza, baik dalam hal ini atau hal ini. Fi hadza wa hadza maksudnya apa itu? Baik dalam bab asma sifat maupun dalam bab iman pada takdir baik dan buruk dan babul iman. Karena tiga pembahasan yang kita bahas di sini. Yaitu bab asma sifat, bab iman pada takdir baik dan buruk dan bab masalah iman. Tadi yang irja. Fakullama kana ruji ila salat wa imma aqrab kana qauluhu a'la wa afdal. Setiap orang itu semakin dekat kepada ulama salaf dan ulama-ulama yang mendekati manhaj salaf, ya, maka dia lebih pendapatnya lebih dekat kepada kebenaran, lebih tinggi, lebih afdal. Nah itulah intinya pentingnya membaca kitab-kitab ulama salaf. Orang itu semakin dekat mengambil pendapat-pendapat ulama salaf, maka dia akan semakin dekat mendapatkan keutamaan dan lebih tinggi pendapatnya. Wal-Qarramiyah. Nah tadi yang kita sebutkan dalam masalah iman tadi, pendapat mereka dalam masalah iman adalah qaulun munkar, pendapat yang sangat munkar sekali. Lam yasbiqhum ilaihi ahadun, tidak ada seorang pun yang pernah berpendapat seperti mereka sebelumnya. Ketika mereka menjadikan iman itu hanyalah ungkapan saja, itu dengan bilisan. Wa in kana ma adami tasdiqil qalb, sekalipun tidak diyakini dalam hati, itu menurut orang Qarramiyah. Fa ja'aluna al-munafiq mu'minan, maka mereka menjadikan orang munafik orang yang sempurna imannya. Kan batil tuh. Tapi pendapat Qarramiyah ini aneh. Bagi mereka orang munafik itu penghuni neraka, sebagaimana yang Allah sebutkan, kerak-kerak neraka. Tapi mereka menilai orang munafik orang yang sempurna iman. Nah ini kan tanda kontradiksi. Masa orang sempurna imannya masuk ke kerak-kerak neraka? Ini yang disebut dengan masalah al-asma wal ahkam yang sebutnya boleh disebutkan al-asma wal ahkam. Al-asma itu maksudnya apa? Masalah penamaan orang pelaku dosa besar. Apakah dia mukmin, apakah dia muslim, apakah dia kafir? Mukmin sempurna imannya, mukmin yang kurang imannya, atau mukmin yang keluar dari iman. Itu nama. Dan hukum maksudnya hukumnya di dunia dan di akhirat. Pelaku dosa besar itu orang yang tidak mau beramal umpamanya, atau melakukan dosa besar itu, melakukan dosa perbuatannya haram, itu hukumnya gimana di dunia dan akhirat? Bagi orang murji'ah hukum di dunia dia mukmin yang sempurna imannya. Bagi orang khawarij di dunia dia kafir, keluar dari Islam. Bagi orang Mu'tazilah di dunia hukumnya adalah fi manzila baina manzilatain, yaitu posisinya antara mukmin dan kafir. Di akhirat orang Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar nyemplung langsung masuk surga karena dia sempurna imannya. Paham? Menurut orang khawarij pelaku dosa besar kekal dalam neraka, itu hukum di akhirat. Bagi orang Mu'tazilah pelaku dosa besar kekal dalam neraka, sama pendapatnya dengan khawarij. Tapi hujah menengkalkan dalam neraka itu beda, yaitu tidak ada syafaat bagi orang yang berdosa besar, maka dikafir, maka dia kekal dalam neraka. Nah bagi orang Qarramiyah ini yang timpang ini, di dunia disebut mukmin, di akhirat dia masuk apa, neraka, di kerak-kerak neraka. Ini yang aneh. Maka dikatakan enggak ada sebelumnya ada pendapat seperti ini, kata beliau. Kata beliau, jadi orang pendapat orang Qarramiyah itu menyatakan iman di lisan saja, diucapkan saja tanpa diyakini hati, maka mereka menjadikan orang munafik itu orang mukmin, tetapi dia kekal dalam neraka. Wa khalaful jamaah fil ism dunal hukum. Mereka menyalahi ahlus sunnah wal jamaah dalam sisi nama dan tidak dalam hukum. Apa maksudnya situ? Dalam sisi nama orang Qarramiyah berbeda dengan orang ahlus sunnah, menamakan orang munafik mukmin. Tapi dalam hukum mereka sepakat dengan ahlus sunnah, orang munafik tempatnya di dalam neraka, kekal di dalam neraka, di kerak-kerak neraka. Ini yang beliau katakan, maka orang Qarramiyah itu berbeda dengan ahlus sunnah tadi dari sisi penamaan, tapi dalam hukum sama. Dalam hukum siapa? Menghukum orang munafik. Paham? Adapun dalam sifat dan qadar, nah, sifat Allah dan mengimani takdir, adapun wawa'at wawa'id, wawa'at itu maksudnya apa? Janjian baik dan buruk. Ya. Fahum asbaha min akthar tawaif al-kalam allati fi aqwali mukhalifati as-sunnah. Maka orang Qarramiyah ini adalah mazhab yang sangat banyak penyimpangannya. Ya. Pendapat-pendapatnya di dalam menyalahi ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dalam masalah takdir, sifat, ancaman baik dan buruk, wa'id, orang Qarramiyah adalah madhab ya min akhir tawaif al-kalam, yaitu kelompok al-kalam yang paling banyak pendapatnya menyelisihi ahlus sunnah. Baik. Wa amal mu'tazilah. Baik, insyaAllah kita akan lanjutkan mu'tazilah. Yang baru sudah kita bahas siapa? Jahmiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah, Qarramiyah, ya, dan Murji'ah, Jabriyah. Sekarang kita akan bahas nanti Mu'tazilah bagaimana pula mazhabnya dalam tiga tiga pembahasan tadi. Apa tuh tiga pembahasan? Hah? Asma sifat, permasalahan iman, dan permasalahan qadar, ya, takdir Allah. Baik, baik. Karena waktu membatasi tinggal 1 menit ini, kita cukup sampai di sini dulu insyaallah. Kita akan lanjut dengan pembahasan. Ya, jam berapa nanti dimulai lagi? Hah? Pada asar ya. Sekarang hari Jumat ya. Baik. Ini gimana ya? Sebanyak ini. Waduh, gimana ini? Kurang jalan kita ini. Takut enggak selesai juga ntar. Baik, kita cukup sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.